Kendati kata-katamu selalu menusuk jantung melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku. Loskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cinta